إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. طيب أيها الأخوة في الله، سلمان عن كتاب sampaikan bahwa kita setelah menyebutkan mukaddimah dari Ma'ali Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah Ta'ala, kemudian kita memasuki pembahasan tentang al-isti'adah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan karena mayoritas antum sekalian tidak memegang kitab ini, tidak mungkin tafsir menyesal, sehingga ana berusaha untuk membahas secara lambat insyaallah ta'ala agar memudahkan bagi antum sekalian untuk mencatat. Berkata al-muallifu hafizahullah ta'ala al-isti'adatu, beliau memulai dengan isti'adah disebabkan karena disyariatkan bagi setiap yang memulai membaca Al-Qur'anul Karim untuk berta'awudz, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Ya berkata rahmatullah, syara' Allah ta'ala li kulli qari'in lil Qur'anil 'azhim. Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan bagi setiap yang membaca Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'anul 'azhim atau Al-Qur'anul Karim, ay yasta'idha billahi minasy syaithanir rajim, untuk beristi'adzah kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minasy syaithanir rajim. Apabila engkau qara'ta al-Qur'an, yang dimaksud qara'ta al-Qur'an yaitu awadda qira'at al-Qur'an, apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an Al-Karim, maka berlindung dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala dari asyaitan ar-rajim. Sebab ada sebagian mengatakan bahwa fa idza qara'ta, yang dimaksud setelah selesai baca Quran baru mengucapkan ta'awuz. Namun pendapat ini marjuh, menyelisihi pendapat jumhur ulama, bahwa yang dimaksud fa idza qara'ta ay fa idza aradta an taqra, apabila engkau hendak membaca Al-Qur'anul Karim, maka beristi'adzah dari asyaitan ar-rajim. Boleh kita mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau mengatakan yang lain yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Semuanya diperbolehkan. Dzalika li'anna al-Qur'ana al-Karim hidayatun lin-nas, Nah, sekarang beliau sebutkan apa sebabnya kenapa kita dianjurkan untuk beristi'adzah sebelum membaca Al-Qur'an. Sebab karena Al-Qur'an Karim hidayatun linnas. Sebab Al-Qur'an itu adalah pedoman untuk manusia. Wa syifa'un lima fis sudur, dan sebagai obat terhadap penyakit-penyakit hati. Penyakit-penyakit yang terdapat di dalam dada-dada kita. Dari berbagai penyakit tersebut, obatnya adalah Al-Qur'an Karim. Penyakit syirik, penyakit kufur, penyakit bid'ah, penyakit hubbu dunia, cinta dunia, penyakit syahwat, penyakit syubhat. Al-Qur'an Karim adalah syifa. Wasyaitan sebab syurur wa dalalah. Sementara syaitan sebab munculnya kejahatan dan kesesatan. Syaitan memang tugasnya adalah menyesatkan dan melalinkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menjadikan syaitan sebagai adu, sebagai musuh. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Inna ma yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Syaitan itu musuh bagi kalian, jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan sebagai teman. Jangan jadikan dia sebagai kawan kalian, jadikan sebagai musuh. Sebab syaitan, sebab munculnya kejahatan. Yang menyebarkan kejahatan dan kesesatan. فَأَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ كُلَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ أَيَّتَ حَصَّنَ بِهِ سُبْحَانَهُ. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada setiap pembaca Al-Quran agar dia berbenteng, membentengi dirinya dengan berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk itu. Wa wasawisihi wa hizbihi, dan dari waswasnya, dari berbagai gangguannya dan dari kelompoknya. Nah, jadi kalau misalnya kenapa kok kita diperintahkan untuk berlindung diri kepada Allah ketika hendak membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu adalah hidayah yang akan membimbing umat manusia bagi siapa yang beramal dengannya. Sementara syaitan sebaliknya, syaitan ini yang selalu memalingkan manusia dari bimbingan tersebut, bimbingan Al-Quran. Sebab syaitan ini akan selalu mencari kesempatan kepada siapa saja dari kaum mukminin. Kapan mereka punya kesempatan, maka mereka berusaha untuk memalingkan manusia itu dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak peduli syaitan, bahkan dalam urusan ibadah pun syaitan tetap berusaha untuk mengganggu manusia. Termasuk di antaranya ketika baca Quran, ketika sholat, dan amalan-amalan yang lainnya. Maka yang kita dianjurkan untuk beristi'adzah sebelum membaca Al-Qur'an Al-Karim. Wa ajma'al ulama 'ala anna al-isti'adzah laysat min al-Qur'an al-Karim. Sepakat para ulama bahwa isti'adzah itu bukan bagian dari Al-Qur'an. Sepakat para ulama bahwa isti'adzah bukan dari Al-Qur'an Al-Karim. Hanya saya disebutkan pada awal karena dianjurkannya setiap kali membaca Al-Qur'an dianjurkan baca basmalah. tidak ada perbedaan apakah kita memulai membaca Al-Quran dari tengah surah atau dari awal surah. Dianjurkan baca basmalah. Walihada lam tuktab fil mushaf. Oleh karena itu tidak ditulis dalam mushaf. Tidak ditulis di dalam mushaf. Ya. Kemudian wa ma'na a'udzu billahi astajiru. Dan makna a'udzu billahi. A'udzu artinya astajiru, aku meminta perlindungan. Sebab isti'adzah. Isti'adzah tambahan alif, sin dan ta. Jadi asal katanya itu a'adza ya'udzu a'udzan wa iyadzan. Itu al-a'udz. Kemudian ditambah di depannya alif, sin dan ta yang bermakna talab. Talab meminta, memohon. Jadi isti'adzah memohon al-a'udz. Apa itu al-a'udz? Al-a'udz maknanya adalah iltija. Istijar memohon perlindungan billahi kepada Allah Subhanahu wa taala min syarri kulli dzi syarrin, dari kejahatan setiap yang memiliki kejahatan itu. Itu makna isti'adzah. Berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setiap yang memiliki kejahatan. Nah, inilah yang membedakan antara istilah al-audhu atau al-iyadhu dengan al-liyadhu. Pakai lam. Beda antara lam dengan ain. Al-iyadhu billah dengan al-liyadhu billah. Kalau al-iyadhu itu menolak, memohon diri kepada Allah, menolak kejahatan, daf'u syarr. Tapi kalau dengan lam al-liyadhu, talabul khair, memohon kebaikan. Memohon kebaikan. Jadi yang dimaksud dengan isti'adzah, a'udzu billah ay astajiru, aku memohon perlindungan, wa atakhassanu billahi wahdah, dan aku membentengi diriku dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini menunjukkan bahwa isti'adzah ibadah dan isti'adzah bahagian dari tauhid, di mana seorang memohon perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Jalla wa'ala yang memiliki an-naf wa dhur, manfaat, mudarat, seluruhnya datang dari Allah. Tidak ada satupun yang mampu mendatangkan manfaat dan kemudaratan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Minasyaitan. Dari asyaitan. أي من كل عاد متمرد من الجن والإنس. Yang dimaksud syaitan di sini itu setiap yang melampaui batas dari jin dan manusia. Setiap yang melampaui batas dari jin dan manusia. Jadi syaitan itu bukan hanya dari kalangan jin saja, tapi siapa saja dari manusia yang melampaui batas, yang membangkang dari Allah, itu syaitan. Seperti yang disebutkan dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi jin dan manusia. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. Demikianlah kami telah menjadikan setiap nabi itu musuh. Musuh ini syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia. Di mana syaitan, kita berlindung diri kepada Allah dari syaitan-syaitan tersebut. Jin dan manusia. Yasrifuni an ta'ati rabbi. Yang memalingkan aku dari ketaatan kepada Rabbku. Wa tilawati kitabih. Dan dari membaca kitabnya. Kalau ada orang mengajak kita kepada keburukan, mengajak kita kepada kesesatan, mengajak kita kepada penyimpangan, itu syaitan. Itu namanya syaitan. Karena dia memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada seorang berusaha memalingkan dari ibadah, termasuk di antara dari Al-Qur'an Karim, maka dia adalah syaitan. Ar-rajim ay al-matrud min rahmatillah. Yang dimaksud ar-rajim yaitu yang diusir, yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah bisa memahami pada saat kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu itu artinya apa? Aku berlindung. Berlindung apa? Untuk mendapatkan kebaikan atau untuk menghindari keburukan? Mendapatkan kebaikan. Ngantuk. Nah. A'udzu. Apa artinya isti'adzah? Apa arti isti'adzah? Boleh melihat kitab, boleh melihat catatan. Apa? Anda bicara seperti bukan laki-laki yang keras. Doman bagi manusia, isti'adzah itu apa? Betul. Apa? Isti'adzah itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa artinya isti'adzah? Yang antum. Berlindung diri kepada Allah dari apa? Dari bukan isti'adzah saja. Apa itu makna isti'adzah? Isti'adzah itu apa? Iya. Makanya banyak orang takut duduk di depan sini karena seringnya ditanya. Makanya anak mau tanya yang di samping-samping, semua yang di samping. Nah. Man hadza? Aku Daud, saudara yang Daud. Abdul Aziz. Kum ya Abdul Aziz. Apa itu isti'adzah? Berlindung diri? Apa? Berlindung diri dari setan. Kesehatan. Kejahatan. Nah, kejahatan setiap yang memiliki kejahatan. Nah, laba. Jelas. Kum, hendak. Ini yang baju coklat ni. Kum. Apa bedanya al-iyadhu dengan al-iyadhu? Lihat bukunya. Boleh. Apa bedanya al-iyadhu dengan al-iyadhu? Jeli. Kum. Anta. Kum. Surah. Apa bedanya al-iyadhu, al-iyadhu? Ini pelajaran sudah terlalu lambat kan? Masih belum nulis juga. Khairan insyaAllah. Kita pindah ke ashabul yamin. Pengantin baru. Kum ya Abdul Karim. Apa bedanya al-iyadhu, al-iyadhu? Dari sejatan al-iyadhu meminta kebaikan. Barakallahu fi, Masya Allah. Nah. Apa artinya ar-rajim? Ar-rajim apa artinya ar-rajim? Apa rajim? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rajim itu apa itu ar-rajim? Diusir. Diusir dari kelas atau diusir dari masjid? Masa diusir aja? Diusir dari apa? Diusir dari mana? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Coba diulang-ulang itu. Yang kurang catatannya tolong dicatat. Baik, sampai di sini insyaallah. Berikutnya kita masuk ke pembahasan suratul Fatihah. فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله ما شاء الله قل عددنا استغفر بعض الإخوان إبراهيم في المستشفى ما أصاب والدي تدريب ذهبت إليه للعيادة ماذا؟ نعوده إن شاء الله. من يعرف رقم الغرفة هناك فليخبرنا. من قد عاده؟ من قد ذهب معه إلى المستشفى؟ معهد غدا إن شاء الله. أين وصلنا يا إخوان؟ تنبيهات قرأنا؟ الثانية نعم. طيب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد, telah kita sebutkan bahwa termasuk cabang dari masalah at-tahsin wa taqbih al-aqliyain masalah syukrul mun'im atau syukrul na'am. Syukrul mun'im adalah hal yang wajib, namun yang menjadi khilaf wajibnya seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan, apakah secara akal atau secara syara'. Maka ahlu sunnah menetapkan secara akal dan secara asy-syara'. Kemudian yang kedua, qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala, kathura al-khalqu baina madhhab ahli sunnah wa madhhab al-asy'ariyah. Seringkali terjadi percampuran antara madhhab ahli sunnah dan madhhab al-asy'ariyah. Sehingga disangka bahwa al-asy'ariyah dalam hal ini sejalan dengan ahli sunnah. Padahal tidak demikian. Terjadi perbedaan yang mencolok dalam mazhab al-Asy'ariyah dengan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di masalah at-tahsin wa at-taqbih al-aqliyain, wa kadzalika fi masalah syukr al-mun'im. Bal ja'ala al-ba'd al-madhhabain madhhaban wahidan. Bahkan sebagian menganggap dua mazhab ini satu. Ada perselisihan di antara mereka. وقال إن أهل السنة والأشاعرة متفقون على أن العقل لا يحسن ولا يقبح. Sehingga dia mengatakan bahwa ahlu sunnah dan al-asy'ariyah sepakat bahwa akal itu tidak berhak untuk mentahsin dan mentakbih. Secara mutlak demikian disangka bahwa ahlu sunnah pendapatnya demikian, asy'ariyah juga pendapatnya demikian. Ini salah faham. Wa hadza khalqun 'adzim. Dan ini ya percampuran yang ini kesalahan yang besar ketika mencampur adukkan antara dua mazhab. Catatan kaki beliau menyebutkan seperti Al-Mukhtasar, Al-Ilham, Al-Musawwadah. Al-Musawwadah ini kakeknya Syekhul Islam, Sayyidina Rahimahullah. Nah, Al-Majid Ibn Taymiyyah. Ya, terjadi keluar. Sebabnya, jadi memang ada kesamaan dari jad suki. Ittifaqul fariqain fi ba'dil jawanib. Kesamaan antara dua kelompok ini pada sebagian sisi. Idzul kullu muttafiqun ala itsbati anna asy-syar'a yuhassin wa yuqabbih. Di mana mereka semua masing-masing dari dua kelompok ini sepakat bahwa syariat mentahsin dan mentakbih. Wa yujibu wa yuharrim. Ya. Menetapkan wajib dan haram sesuatu. Wanah sawab wal iqab wal badh wal dzam la yu'rafu bil aqli wa innama yu'rafu dzalika bil syar'i wahdahu. Nah, dan dalam hal menetapkan pahala dan sisa itu akal enggak ada takut qadnya, bukan bahagiannya, namun semuanya disesuaikan dengan syariat. Wa fi haqiqatil amri najidu anna hunaka jawanib ukhra fil mas'alati ikhtalafu fiha. Namun kalau kita melihat hakikatnya, ternyata berselisih dalam perkara-perkara yang lainnya, seperti ahlu sunnah yuthbituna lil aqli dawran fit tahsin wa taqbih. Ahlu sunnah menetapkan akal punya bagian dalam mentahsin dan mentakbih, namun tidak punya bagian dalam hal menetapkan thawab wal iqab. Tahsin takbih, na'am. Ahlu sunnah menetapkan. Bainama yungkirul asyairatu dawral aqli tamaman. Dalam keadaan kaum asyairah mereka mengingkari peranan akal sama sekali. Ya. Mengingkari peranan akal sama sekali. Dan dibangun di atas hal ini seperti yang disebutkan, wa ahlu sunnah aywan yusbituna lillahi al-hikmata wa ta'lila fi af'alih. Adapun ahli sunnah, mereka menetapkan bahwa apa yang menjadi ketetapan Allah itu pasti dibangun di atas hikmah dan ta'lil. Pasti memiliki illat dalam perbuatan-perbuatan Allah. Bainama yamsul asya'iratu dzalik, dalam keadaan kaum asya'irah menafikan. Ila ghairi dzalika min al-umur allati sabaqa bayanuha fi niqatis sabiqah, dan yang lainnya dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Wa bidzalik yatabayyanu tabaa'ud al-fariqayn wa ikhtilaf al-madhhabayn. Maka dari sini jelas berjauhannya antara dua kelompok ini, yaitu ahli sunnah dan asy'ariyah, dan berbedanya antara dua madzhab. Yang ketiga, yumkinu irja'ul khilaf fi hadhihi al-mas'alati ila al-lafz. Mungkin saja mengembalikan perselisihan yang terjadi dikembalikan kepada lafaz. Bukan yang dimaksud oleh beliau di sini bahwa al-khilaf bainal asy'ariyah wal mu'tazilah wa ahli sunnah khilafun lafzi, bukan itu yang dimaksud oleh beliau. Namun yang dimaksud, kalau masalah tahkim dan takbih ini dibawa kepada satu pemahaman, mungkin dikatakan ya perbedaan dalam hal lafaznya. Idza fusira, berbeda kalau memang penafsirannya yang nanti akan kembali kepada tujuan yang sama. Idza fusira al-husnu bi kauni fi'lin nafi'an lil fa'ili mulaiman lahu, apabila misalnya ditafsirkan tahsin itu tahsin aqli, yang dimaksud adalah perbuatan itu bermanfaat bagi pelakunya, ya, dan cocok bagi pelakunya. Wal qubhu bi kauni fi'li dharran lil fa'il munajiran lah, dan yang namanya qabih yang jelek itu ditinjau dari perbuatan itu memudaratkan bagi pelakunya, tidak cocok, ya, sehingga tidak cocok. Nah, kalau ditafsirkan dari sisi ini, ya, ada kesamaan. Orang Mu'tazilah jelas akan mengatakan demikian, ya kan? Orang yang membunuh tanpa hak, ya, jelas itu adalah merupakan kezaliman, dan itu memudaratkan bagi pelakunya. Bagi Mu'tazilah jelas mengatakan, Ahlussunnah juga mengatakan demikian, Asy'ariyah juga mengatakan demikian, bahwa orang melakukan ini memudaratkan pelakunya. Atau orang yang berbuat kebaikan, dia memberi makan pada orang, ya, berarti kan itu bermanfaat bagi pelakunya. Asy'ariyah pun akan mengatakan demikian, itu jelas bermanfaat, ya, mungkin dia akan dibalas, akhirnya mungkin orang lain akan berbuat baik kepadanya, orang lain akan memujinya, manfaatnya jelas. Nah, kalau ditinjau dari sisi yang dimaksud al-hasan wal-qabih al-aqliyan, maksudnya manfaat dan mudarat bagi pelakunya sama. Sama. Al-fusira al-husnu bima'na al-jamal wal-qubhu bima'na al-naqas. Atau misalnya tafsirkan hasan itu maksudnya sempurna kalau seorang melakukan itu. Sempurna dia. Atau qabih maknanya kurang kalau dia melakukan satu yang jelek. Wa dzalika bi yu'ta hadza al-ma'na haqqahu wa tultazam lawazimu, yaitu dengan memberikan setiap makna ini haknya, ya, dan ditetapkan konsekuensi-konsekuensi kelaziman. Itu akan sama, ya. Tentunya kalau dikatakan apa perbedaan antara orang suka memberi makan kepada orang lain dengan orang suka memukul orang lain, Asy'ariyah tidak akan bisa mengingkari bahwa ya tentu yang memberi makan ini jauh lebih baik daripada yang suka mukul. Tentu yang memberi makan jelas dia lebih baik dan lebih utama, lebih afdal daripada yang memukul, yang mendzalimi orang. Dalam hal ini tentu sepakat, tidak akan ada khilaf. Idzir jami'u muttafiqun 'ala anna al-husna wal qubha fi hadaini al-ma'nayain aqliyan. Semuanya sepakat bahwa baik dan buruk ditinjau dari makna ini, dua makna ini, an-naf'u wad-dharr dan al-kamal wa nuqsan, itu akal, bisa ditafsir oleh akal. Bimana anna al-aqla yumkinuhu ma'rifatu ma yula'imu at-tab'a wa ma yunafihu. Bimana bahwa akal itu memungkinkan untuk mengetahui apa yang sesuai dengan tabiat, apa yang tidak sesuai dengan tabiat. Ini jelas tidak bisa diingkari. Orang berusaha mengingkari kan tidak akan bisa. Wa ma huwa sifatu kamal aw naqs. Dan yang mana yang dimaksud sifat sempurna dan sifat kurang? Idzal zamu min al-mula'amati wal munazara al-kamal wan naqs. Tentu menjadi konsekuensi dari al-mula'amah kalau ada kesesuaian perbuatan ya, bermanfaat bagi pelakunya, tentu itu akan menyebabkan dia lebih utama, lebih sempurna. Al-munafarah, ketidakcocokan, itu menyebabkan berkurang. Ya. Kalau dia melakukan yang buruk tersebut menyebabkan dia kurang di mata manusia juga, dia tidak dihormati dan yang semisalnya. Wala syakka annal madha wa dzam murattabun 'ala al-hubb wal bughd al-mustalzim lil kamal wan naqs. Dan tentu tidak diragukan bahwa pujian dan celaan itu adalah merupakan hasil dari cinta dan benci, yang cinta dan benci itu adalah merupakan hasil dari kesempurnaan dan kurang itu tadi. Ketika seorang memberi makan menunjukkan dia sempurna. Kenapa dia sempurna? Dia lebih utama. Karena akhirnya orang-orang memuji dia, akhirnya orang mencintai dia, dan orang mencintai dia akhirnya dia dipuji dengan perbuatan itu. Ada orang suka memukul manusia tanpa hak, membunuh manusia tanpa hak, maka orang akan membencinya. Ketika orang membenci, berarti dia orang menjadi orang yang tercela. Jadi ditinjau dari sisi ini sebenarnya tidak ada yang bisa mengingkari. Tak ada syairah pun tidak akan bisa. Meskipun dia berusaha untuk menolak, fitrahnya itu tidak akan bisa menolak. Fitrahnya tidak akan bisa menolak. Nah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, berkata Ibnu Qayyim, qala haula. Fa yutlaqu al-husn wal qubhu bi ma'na al-mula'amati wal munafara wa huwa aqli. Wa bi ma'na al-kamal wan nuqsan wa huwa aqli. Jika disebutkan hasan qabih, yang dimaksud adalah sesuai dengan tabiat, tidak sesuai dengan tabiat, itu juga ditetapkan dengan akal. Kesempurnaan dan kekurangan itu juga akal yang menetapkannya. Wa bi ma'na istizanihi bitawadhu al-iqab wa huwa mahallu nizaa'. Dan kelaziman dari kesempurnaan dan kekurangan yang sesuai dan tidak sesuai dengan tabiat, sehingga menyebabkan dia dapat pahala ketika sesuai dan mendapatkan hukuman ketika tidak sesuai. Nah, yang ketiga inilah yang menjadi letak perselisihan. Mahallu nizaa'nya itu dalam hal al-tawadhu wal-iqab. وهذا التصوير لو أعطي حقه والتزم لوازمه رفع النزاع وعلى المسألة اتفاقية. سبحان الله. Ibnu Qayyim, perincian ini kalau masing-masing diberi haknya ya, dan kemudian komitmen pada kelaziman-kelazimannya, apa yang menjadi konsekuensinya, maka ini akan mengangkat perselisihan yang terjadi, sehingga permasalahan itu seharusnya disepakati, bukan menjadi hal yang diperselisihkan. Ya. Tapi yang jadi masalah mereka kaum Mu'tazilah tidak memberi haknya pembahasannya. Asy'ariyah juga tidak memberi haknya pembahasannya. Wa anna qawla al-fi'li sifatan sifat kamal aw nuqsan yastalzimu itsbat ta'alluq al-mula'amati wal munasara. Dan bahwa keadaan satu perbuatan menjadi sifat sempurna atau kurang, ya, itu menyebabkan ditetapkannya ketergantungan kepada yang sesuai dengan tabiat dan yang tidak sesuai dengan tabiat. Jadi antara kamal dan nuksan itu hubungannya dengan yang sesuai dan yang tidak sesuai. Semua orang secara tabiat senang dengan hal-hal yang baik, ya, yang hasan, memberi makan, membantu orang lain, menolong orang yang lemah. Ini semua orang secara tabiat menyukai. Nah, dan itu menunjukkan sifat kamal. Dan sebaliknya, yang namanya perbuatan yang buruk, ya, seluruh manusia akan membencinya. Nah, dan itu menunjukkan sifat nuksan. Ya annal kamal mahbubun lil alam wan nafs mahbubun lahu. Karena namanya sifat sempurna itu dicintai oleh seluruh alam. Dan yang namanya sifat yang kurang, yang jelek, itu dibenci oleh seluruh alam. Wala ma'na lil mula'arati wal munafara illa al-hubb wal bughd. Dan tidak ada makna tentang dari sesuainya dengan tabiat dan tidak sesuainya, melainkan itu dibangun di atas kecintaan dan kebencian. Karena sesuai maka dicintai, karena tidak sesuai maka dibenci. Allah subhanahu yuhibbu kullama amara bih wa yubghidu kullama naha an. Allah subhanahu wa ta'ala mencintai setiap apa yang Allah perintahkan dan membenci setiap apa yang Allah larang. Fa ammal madhu wa zam fa tarattubuhu ala nuqsan wal kamalil muttasif bihi wa zammuhum. Nah, limu'asirin nafsi wal muttasif bihi amrun aqliyun fitriyun wa inkaruhu yuzahuhul mukabarah. Kata Ibn Qayyim, fa'ammal madhu wa zan. Adapun terpujinya dan tercela, terpuji dan tercela dari satu perbuatan itu, fatarat tubuh itu adalah merupakan hasil dari kurang dan sempurna yang disifatkan dengannya, ya, yang terdapat pada perbuatan itu. Ya, wa zammuhum li mu'assirin nafs. Dan dicelanya mereka, ya, disebabkan karena pengaruh dari perbuatan yang kurang itu tadi, tidak sejalan dengan tabiat, ya. Dan yang disifati dengannya ini adalah merupakan perkara yang kembali kepada akal dan sutrah, tidak akan bisa diingkari. Mengingkarinya yuzahimul mukabara. Hah? Mengingkarinya menyanyi kesombongan. Maksudnya sudah banyak orang sombong, gak perlu dihanu lagi, bertambah lagi gitu loh. Hal-hal yang seperti gak perlu diingkari, kok diingkari? Gak bisa diingkari. Saya ingin harap bisa diingkari. Jelas insya Allah. Ya, jadi Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau sebenarnya ingin mendudukkan bahwa ini kalau betul-betul dipelajari dengan baik, ya, dengan akal sehat, sejalan dengan syariat, akan bertemu titik yang sama. Ya, akan bertemu titik yang sama. Namun yang jadi masalah, ya, mereka tidak membahasnya dengan baik. Ya. Karena mereka sudah punya latar belakang masing-masing, ya, yaitu syubhat, pemikiran bid'ah yang menyebabkan mereka semakin jauh dari al-haq. Yang berikutnya, bunya ala mas'alat tahkim wa taqbih ala qaliyan mas'alatu hukmi al-a'yan al-muntafi' biha qabla wurud syara'. Dibangun di atas masalah at-tahkim wa taqbih ala qaliyan adalah masalah hukum sesuatu yang bermanfaat sebelum datangnya syariat. Itu apa hukumnya? Waqad sabaqa al-kalam ala hadhihi al-mas'alah fi masail al-mubah. Apa hukumnya? Tidak perlu dibahas. Alhamdulillah agama sempurna, semuanya sudah dibahas. Kok menyusahkan diri bahas sesuatu yang sebelum datangnya syariat itu, kenapa? Jadi masalahnya memang tidak perlu dibahas, tapi begitulah ahlul bidah, mu'tazilah, mereka membuat ahlus sunnah jadi repot. Nah, Sesuatu yang tidak perlu dibahas kok dibahas. Seperti enggak punya kerjaan masih banyak yang perlu dibahas ya kan, dari hal-hal yang bermanfaat. Kok yang dibahas sesuatu yang enggak jelas itu. Nah, sok maunya berpikir apa ya hukumnya? Hukum durian itu sebelum datangnya syariat itu apa? Mubah kah, haram kah, apa-apa? Kenapa yang dibahas? Yang berikutnya isbatu tahrim al-aql wa taqbihu wa taqbihi wa anna al-aql yuhasin wa yuqabbih wa nafi dzalika yahtaju ila tafsir. Menetapkan tahkim dan takbih aqliyah dan bahwa akal itu punya peranan dalam menetapkan dan takbih atau tidak itu membutuhkan rincian seperti yang disebutkan sebelumnya. Jika anda dari sana al-fadl mujmalah allati la yajuzu itlaquha duna taqyidin aw bayan. Sebab ini termasuk lafaz yang global yang tidak boleh disebutkan secara mutlak tanpa mengikat dan tanpa menjelaskan wa tafsilu fi dzalika iqal, maka rinciannya sebagai berikut. Ya, jadi kalau misalnya ada yang bertanya ya, benar enggak itu tahkim takbih bahwa akal punya hak untuk mentahkim dan mentakbih, maka ini kalimat yang global. Butuh untuk kita bertanya kepadanya, apa yang antum maksudkan dengan at-tahkim wa takbih al-aqliyah? Apa yang anda maksudkan ketika akal itu mentahkim dan mentakbih sesuatu? In urida bi isbat tahkim al-aql wa takbihi tartib al-thawab wa al-iqab alayhi wa al-thawab nafyuhu. Kalau yang dimaksud akal menetapkan tahsin dan takbih maksudnya ya, dia berhak untuk menyebutkan atau menetapkan pahala dan hukuman bagi orang yang melakukannya, maka yang sahih dan mahdi dilakukan. Karena ini semua kembali kepada wahyu semata. Wa in urida bi isbatihi anna al-aql yudriku husnal hasan wa qubha al-qadih min ghairi tartib thawab wa al-iqab ala dhalika fas-shawab itbatu. Namun kalau yang dimaksud menetapkannya bahwa akal itu menjangkau baiknya yang baik dan buruknya yang buruk ya, tanpa berhak untuk menetapkan hukum pahala dan hukuman, maka yang benar dan hakiki adalah menetapkan tahkim wa taqbih al-aqliyah. Qala anna hadha at-tafsir huwa murad ba'd min nafa aw athbata at-tahkim wa taqbih al-aqliyah mutlaqan duna tafsilin aw taqyid. Dan mungkin dengan rincian seperti ini, inilah yang dimaksud oleh sebagian yang menafikan atau yang menetapkan tahkim dan taqbih secara akal secara mutlak tanpa mereka merinci atau tanpa mereka mengikat atau mengkhususkan. Jadi yang benar dalam hal ini adalah dengan merinci hal ini sehingga seorang tidak mengarah kepada Mu'tazilah dan tidak pula kepada Al-Asy'ariyah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maka selesai al-matlabul awal yang berkenaan tentang masalah hukum, yaitu al-hakim. Yang berikutnya masuk pada pembahasan tentang al-mukallaf. Ya. والله تعالى أعلم الصواب.